السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكسر أوك؟ Yeah. 65. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan yang ke-35. Saya pernah dengar orang kata, buat apa beramal banyak-banyak? Bukan dengan amal yang banyak kita masuk syurga. Bukankah seseorang itu tempatnya syurga atau neraka mengikut rezeki masing-masing? Apakah yang mesti dijawab? Ini masalahnya tentang beramal dan nak masuk syurga. Dia kata ada orang kata beramal banyak-banyak tak guna kok, kan tetap belaka dah rezeki kita syurga neraka. Nah, kita nak jawab lagu mana? Tetap lah kan, kalau dah tetap dah kita masuk neraka, beramal masuk neraka kok. Kalau tetap dah masuk syurga, berina bagi tak masuk syurga kok. Ni pakai buah tu dia ni. Jadi betul ke tak? Jawabnya saudari mesti faham kan orang bahawa setiap amalan yang dibuat bukanlah mengharapkan syurga. Kalau beramal kerana itu, niat sudah tidak ikhlas lagi. Beramal kerana mengharapkan ganjaran, mungkin kalau tidak dapat apa yang dicita-cita akan kecewa. Mana boleh Allah, mana boleh memaksa Allah berikan syurga buat kita walaupun sudah beramal. Itu hak Allah. Kita selaku hamba-Nya yang lemah dan banyak dosa, serah sajalah kepada-Nya. Di samping itu mengharap agar Allah kurniakan kita pembalasan setimpal dengan ketaatan kita. Beramal dan berlaku taatlah pada Allah tanda kesyukuran kita kepada-Nya. Syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini, bukti terima kasih kita pada Allah yang sungguh banyak berbudi dan berjasa pada kita. Yang kerdil ini ialah dengan melaksanakan segala titah perintah ini. Baik, jawapannya, bukanlah kita orang Islam ni beramal kerana nak masuk syurga. Masuk syurga itu balasan. Beramal kerana nak balas. Amal-amal ni bahasa Melayu kata bekerja. Masyarakat amal lah. Bekerja kerana nak upah. Jadi yang terbaik sekali, hendaklah kita buat kerja akhirat kerana perintah Allah, kerana sayang pada Allah. Gitu itu. Walau bagaimanapun, ulama-ulama mengatakan tidaklah syirik orang yang beramal kerana ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Boleh lagi. Nampak? Cuma martabatnya kurang. Martabat yang paling tinggi iaitu beramal semata-mata kerana Allah, kerana Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh, dia beri tak beri tu hadir. Itu martabat paling tinggi. Kerana dia telah puas kasih pada Allah. Nak bola neraka pun tak apa. Ini kata-kata ahli tasawuf. Kerja aku Tuhan suruh semayang 5 waktu, suruh berzikir, suruh baca Quran, suruh sedekah, suruh buat kerja agama. Nah, aku buat siang malam, puas hati lah aku buat. Kalau nak bola dalam api neraka pun, aku tak boleh nak kata apa lah. Pasal hak dia. Ini bukan martabat kita. Kita martabat orang awam. Martabat kapal raya ni. Orang awam ni. Tak. Jadi martabat kita nak tambah masuk neraka walaupun ada dosa. Itu beza kita dengan orang khawas. Orang yang khas istimewa. Orang khas, orang khawas tu khas lah istimewa. Timur lagu mana? Mana kalau dia buat amalan syurga, Tuhan nak pulang neraka dah. Dia banyak pahala, dia sedar. Banyak sangat pahala. Tapi Tuhan nak buat nampi neraka. Tak ada hal, buat dia lah. Itu martabat istimewa dia panggil. Nah, kita martabat kita dosa banyak. Lepas tu nak surga. Martabat pelik sikit. Mana martabat telur dabat panggil. Apa gitu? Pasal nak masuk neraka tak kot cetong. Kalau kira amal kita memang amal ahli neraka dah. Siapa sini amalan ahli surga kat Angang? Ada dekat tau. Tak ada sekolah orang. ha? Banyaklah neraka daripada syurga kita. Kaki kita lebih lekat jangkau kita kepada neraka dan syurga. Kalau tilik pada segala apa yang telah kita kerjakan, kaki, tangan, kemaluan, mata, mulut, telinga, hidung, perut. Nah, walau bagaimanapun aku tak boleh juga masuk dalam neraka, walaupun layak dah muka aku ni, ya Allah, aku nak juga syurga mu. Ha, tu tak apa. Neh, ulama benar gitu. Neh. Ha. Jangan kita naik lompat lompat makan tak boleh. Nak naik pakat ikut-ikut sendiri tak boleh. Nampak? Ha, daripada fishbone nak naik tengguruh mana boleh. Nah, ha, dia sesuai dengan watak masing-masing. Ha, watak kita orang biasa, iaitu aku banyak dosa. Memang layak masuk neraka. Wahai Allah, dosa aku terlalu banyak. Tapi aku tak mau masuk neraka mu. Nak juga surga mu. Ha, kena kata gitu. Nah, kerana kita bukan lawan dan tak tanggung kita dengan api neraka. Jadi kalau boleh buat amal akhirat ni, kalau boleh lillah, lillah. Tapi kalau kata adalah fal-fal-fal kerana nak dapat fadilah, mayanya ma'ah nak cari 27. Tak, ha, tidak, nak kira tidak kerana Allah kalau nak kira tu. Masih lagi dikira ikhlas pada martabat kita orang awam ni. Cuma pada makam tasawuf dikira tak ikhlas. Ha, dia gitu. Tak, sebab tu dia kata, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita orang yang biasa ni berasa gemolek dah, tapi bagi orang yang hampir dengan Allah dia berasa tak jeruh. Nah, ha, dia sangat tak sama. Kita dengar seminggu sekali ya, dengar seminggu sekali kita dengar kuliah berasa hebat ngak dah. Nah, ha, orang yang gina dah kita nak malam berasa kurang. Ha, ni orang tambah lain-lain. Nah, ha. Jadi kalau kita buat amalan selama ni, kita sembahyang kerana nak syurga, kita maknanya beramal kerana nak syurga, tak ada salah. Tak ada salah. Dan mana baca Quran, baca Yasinnya kuat beramal ni, kuat sedekah, biarlah aku nak pahala, pahala bila-bila akhirat. Nak? Ha, boleh gitu. Tak usah bimbang lah. Tak usah bimbang. Neh? Ha. Dan yang terbaik, yang terbaik bukan nak pahala nak apa, nak Allah SWT. Dah aku dah buat kebalikan, nak buh dalam mana-mana pun, tu hak dia. Neh? Ha, gitu. Kemudian amalan kita ni, apa yang kita buat, Allah tak wajib masukkan beri balasan kepada kita. Dia yang wajib beri balas, beri gaji ni pekerja. Kita sebenarnya bukanlah kaki tangan, bukan pekerja. Kita adalah hamba. Jadi kalau kita ada khadam, khadam ni kita ada orang kerja lah, kita orang ada khadam, ada khadam. Khadam ni pekerja yang bergaji. Ha, tu khadam. Nah, hamba pekerja yang tidak bergaji. Ha, tu beza khadam dengan hamba. Hamba buat kerja, tuan dia suruh buat kerja, buat kerja, tuan dia suruh kerja, buat. Tapi, gaji tak ada. Yang ada, nafkah makan minum, tempat tinggal, pakaian. Tu hamba. Khadam ni macam kita semua, pekerja. Ha, ada gaji. Nah, ada gaji, ada elang, ada overtime, ada bonus. Tu khadam. Nah, ha. Dan kita bukan khadam Allah. Nah, kita hamba Allah. Ha, bila hamba, kau pandai dia nak buat guna-guna pun. Ha, tu mara tambak kita. Nah, habis-habis tinggi hamba belaka. Kalau Allah panggil kita hamba pada hari akhirat kat kita, selamat kita. Ya abdi, wahai hambaku, selamat. Nah, itulah pakat awal yang tinggi. Pakat kita. Wah, tak ada nyendah lah ke? Nah, ah, pakat benda ni, pakat pegawai, arendah. Ketua pengarah, okey. Esko nipis. Yang di Pertuan Agung, alah halusnya. Nah. Dan yang menteri, okey. Dan menteri Malaysia ni besar dengan Presiden Bush. Kalau ikut pakat. Besarlah Presiden Amerika tau. Tengok kan? Ah, cabut lah ke. Tinggal lah ke lagi. Nah, tapi pangkat kita di sini Allah tak tercabut. Waktu kerja lah. Pangkat kita kalau kita cari sini Allah. Pangkat sabar, pangkat takwa, pangkat dermawan. Tak. Nah, ini tak ada. Duk tak ada dermawan, dermawan, dermawan. Kita jalan tak ada. Nah, orang tengok pun tak tahu. Tapi pangkat dunia orang nampak. Nah, kalau polis ada ni. Selans kopra. Dua kopra. Tiga sarjan. Nampak? Tak ada benda constable. Faham? Ha. Askar gitu kot. Naik atas ni, dia panggil lieutenant muda. Buah dua tik, lieutenant. Buah tiga, captain. Buah tiga-tiga, buah bunga se, major. Tak. Ha, bunga padi 3 butir jenderal ada hadap apa. Tapi bila mati, kau panggil jenderal ke kau panggil mayat? Anda. Apa aja dah anda. Nah. Ada anak mayat cabut bila, cabut bila. Nah. Ni kita jumpa dengan dengan orang pegawai besar kita. Nah. Ha, hak biar besar sekali kita panggil dia. Dalam PM hak besar dia. Dah dah pakat ni. CEO, Chief Executive Officer. Nah, ha, dia chief ni asal daripada anak ketua dayak, chief. Nah, tak apalah kita guna. Nah. Tak bukan dah cerita betul. Tak raja kan tak tahu kasar India dengan mereka. Semua dia panggil chief. Dia ada mohikam, dia ada siap banyak. Chief lah ke? Nah, baik. Kita panggil chief. Nah. Ha. Assalamualaikum chief. Ha. Jumpa. Nampak? Mungkin kita pun tak pernah jumpa. Tengok gambar je lah. Nah, bergadak. Selamat pagi, tuan. Nah, chief. Ha. Nah, yang berhormat. Ha, gitu. Tapi bila awak turun mayat, orang kata mayat je. Nak, orang ada tak menjelah, awak turun ku apa? Yang berhormat? Awak turun ku apa mayat? Mayat je lah. Masuk dua hari, panggil ke mula. Gitu saja. Faham lagi? Ada apa? Jadi kita dengan agung seri tau. Seri? Seri je. Kita dengan Bill Gates, sama miskin je. Ya ayuhannas antumul fuqara. Betul tak? Wahai manusia, kamu semua fuqara. Ha. Kamu semua antum tu domain jamak. Iaitu ganti nama untuk semua. Daripada kalangan Bani Adam. Kita ke? Bill Clinton ke? Bill Gates ke? Nampak? Ha. John Wayne. Sama lah tu. Mana? Beranak telanjang bongil lah tu. Siapa sini beranak kakuk? Oh. Ada tak? Pak kakuk dah. Dahir kuk. Tak ada. Lanjang wangnya kita wah. Dia kau ke Messi. Nah. Balik. Balik miskin kau. Ha, kita sama. Jadi, kita hamba Allah. Pangkat yang paling tinggi, hamba Allah. Nah. Ha, hal lain dah laku. Ni walet kita dah mati lagi. Nah. Jatuhlah pangkat kita. Pecing. Pecing ada pangkat lagi. Dia panggil X. Ah, tahu tak? Bekas. Lebih mantan. Faham? Kok anda nak anggil apa pun. Maknanya tidak layak lagi bekerja di pejabat. Kerana kalau meneruskan lagi pekerjaan akan merosakkan harta benda pejabat. Pasal apa? Otak capulah ingat. 55. Cuma bahasa lembut dipanggil pensiun. Tak? Bahasa kasar pergi beralik lah berambu. Maknanya gitu. Ha? Faham lagi? Maknanya kita hidup lagi. Tak ada dah pakat kita. Ini kata, hamba Allah yang tertinggi. Sama belaka. Kita orang alim ke? Kita orang jahil ke? Sisi Allah sama. Yang lainnya, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia kamu sisi Allah, atqakum. Yang paling takut Tuhan. Ha, itu. Batu kali opis bor takut Tuhan, pengarah tak takut, dia lebih mulia daripada pengarah. Betul tak? Ha, itu. Tapi kita silap, kita tak cari pakat-pakat yang bintang-bintang di sisi Allah Ta'ala. Kita tak kejar bintang dunia. Tak, lengah saja. Nah, batu wajib kita kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada kasih isteri, anak, kerjaan, pakat, rumah, kereta, harta benda kita. Kita wajib kasih pada anak, pada isteri, pada kawan-kawan, pakat, harta benda, kena kasih. Tapi jangan sampai lebih pada Allah dan Rasul. Tak kira. Buk kita nama mengaku Islam, dia kena gitu belaka. Islam Cina ke, Islam Indonesia ke, Islam Malaysia ke, Islam di Mongolia ke, di Europe ke, dia kena gitu. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul ni kasih kepada kita sampai ke mana-mana pun. Kita kasih kepada anak kita. Nah, kita kerja pagi, sekolah semang, kau balik petang nak pergi makan ke anak. Nak pergi belanja, nak suruh sekolah, begitu habis. Kita atur belaka. Lelah tak apa habis fikir kerana anak. Nak kita mati tunggu 7 hari tak kubur kita. Tak tunggu. Nolak tak alik. Nak. Ha, tak ada alik. Saya tak ada alik kan. Cipang ayah. Buat lah atik saya kirim. Kita 300 buat atik. Nak. Gitu lah. Diri kita. Kasih kita. Kasihnya abang lagi. Mana abang nak kerja buat kau. Tak. Abang balik abang. Mahannya manjanya kita bak mamuluk dengar. Dah. Kita mati ada. Masuk 3 hari tu beda air mata. Tak tahu. Air pertamanya tu beda air mata bini kita. Bukan sini lah. Hak pokok ni. Dah. Pokok TMB. Nah. Nanti lah dulu. Buat contoh. Jangan komplain. Faham? Ha. Maknanya hari kita habis-habis dia sayang anak kita. Nak. Tu beda air mata. Itulah. Habis kuat dia kata, laki aku, ada-ada. Tak, gitulah. Nah, gitulah. Habis banyaklah, 24 jam lah lebih ayah mata. Mereka mahu mata mok ni, ayah mati. Nak, hari kedua nak ambil tanya, dia ayah mata. Dia bingung lah pula. Hari kedua dia bingung. Krik, krik, krik. Apa mok? Dia lah. Abah mula ada. Mak apa kecilnya? Mak malam. Tubik ingat. Hari tiga ada dah. Tubik ilu. Nampak? Nitik ada. Memang kata ada. Hari tu ada dah. Maksud tiga ilu nitik. Apa mak? Kenang pula mak tukang mandi. Nah, gitu lah. Duk sayang abang, sayang abang, sayang abang. Bahan pala kita putus dua. Pala banyak. Tak, bangsa ke? Tak menengung. Nah, kita buat kerja, kerja juga, kerja juga, kerja juga, kerja juga. Ini bagi licin. Yang ini satu pepak, satu berdua, dua tiga, satu pelapang, satu pendang. Betul tak? Ha, dah. Kita ayah juga apa minum air kalau masuk dalam keting, tengok orang tak ada kalau masuk. Tak kalau ramah, tak ada masuk, aku punya ayah. Nah. Ini bukan orang sini ni, kata. Nata ni kata kaku ni, tak. Tak. Ha. Masuk tengok ada orang baru duduk-duduk tu siapa test dia bayar lalu. Apa? Nak orang saya lalu. Cadang bayar lalu kat dia orang ramai-ramai tak bayar tu. Nah, macam-macam peti. Patut boleh bakar kaca. Nah. Jadi kita ni Allah dengan Nabi kita tak akan melupakan kita. Waktu kita kena kasih lebih daripada segala-galanya. Nah. Beramal dan berlaku taatlah pada Allah tanda kesyukuran kita padanya. Syukur atas nikmat yang diberikan pada kita selama ini. Ha, ni payuh. Yang mudah lafaz syukur. Lafaz syukur ni kita kata gini, alhamdulillah tu mudah. Tapi syukur yang hakikat payuh. Maknanya kita gunakan segala nikmat untuk balas budi Allah. Itu panggil syukur. Guna segala nikmat Tuhan beri, balas budi Allah. Mak kita banyak budi kita tapi banyak Allah lagi. Ayah kita banyak berbudi kepada kita tapi Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak hitung budi Allah kepada kamu, tidak mampu kamu hitung. Nampak tak? Tapi dia gimana kita nak balas budi Allah. Tuhan beri kepada kita kaki, dua batang kaki. Kita guna untuk balas budi Allah. Wak jalan di masjid, wak jalan di surah, jalan kat pergi dengar orang ngajar, berjalan buat pergi cari rezeki yang halal. Ha, tu orang syukur nikmat kaki. Tuhan beri mata, wak tengok orang ngajar, wak tengok Quran, tengok hadis. Nak, tengok keindahan alam untuk mentauhidkan Allah. Syukur nikmat mata. Tuhan beri telinga, wak dengar orang ngajar, dengar hadis, dengar Quran. Nak, orang panggil syukur nikmat telinga. Tuhan beri maknanya wang ringgit, harta benda, pangkat kita guna untuk saluran yang betul. Nak, memudahkan kita berbuat ibadat kerana pangkat, kerja dan jawatan adalah alat saja untuk kita menyempurnakan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu saja. Jadi taatlah kepada Allah. Taat. Cukup. Dengan taat, kita terlepas daripada kesusahan akhirat. Masalahnya sekarang, manusia ni cukup-cukup tak mau taat kepada Allah. Nak. Lalu kita kena tengok keburukan yang paling utama diri kita sendiri tu. Ha, kita kurang, banyak tak kena. Ha, dia jadi molek. Nak, kereta banyak pergi kat bawah main, kereta tu malik. Dia gitu. Nak, kereta tu malik. Dia juga pergi kat bawah main. Bunyi teh-teh bagi dah. Bunyi sikit bagi dah. Malik kan kereta tu. Dia gitu. Nak, kalau berat tak berat. Eh, ambil tak main pergi kat bawah main. Dia tu kereta asal. Tak nak main, bawah main. Dia jatuh berdebok enjin. Jatuh tengok jalan. Start juga tak hidup. Tengok. Sambung belakang enjin. Nak, tujuan kita beramal bukan lagi mengharapkan syurga tapi sebagai merendah diri rasa perhambaan seorang hamba di hadapan Tuhan pencipta dirinya yang maha agung sedangkan kita terlalu hina, lemah dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa pun. Ingat, yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita saya tak bersetuju dengan gelaran bagi raja duli yang maha mulia. Nak, patut betul balik. Patut kata yang mulia ialah. Kerana maha ni maksudnya sehabis-habis mulia. Nah, Sehabis-habis mulia. Tidak comel. Sehabis-habis mulia tuan ni makhluk. Bukan kita nak menghina orang besar dah. Tapi jangan lebih sama taraf dengan Allah Ta'ala. Maha Allah ni maha pengasih. Maha penyayang. Nampak ni? Maha pemurah. Maha mengetahui. Maha berkuasa. Maka tak layak maha ni digunakan untuk makhluk. Betul tak? Nah, gitu. Tapi maha raja ni dalam Islam dia kata kita kena hormat. Menteri ke apa kita kena hormat. Kita kena panggil gelaran yang kehormatan. Tapi jangan sama taraf dengan Allah. Begitu. Yang mulia, ketibaan yang mulia, boleh. Ketibaan yang dihormati, boleh. Nah, tapi jangan yang maha mulia. Maha mulia mana? Paling mulia dalam ramai-ramai, dia paling mulia. Mulia guannya. Nah, makhluk mati tubik ulat, tak ada mulia. Dah. Siti Aisyah pernah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, syurga telah pun dijamin untukmu. Buat apa lagi kau banyak sujud pada Tuhan?" Jawab Rasulullah, "Wahai Siti Aisyah, walaupun Allah telah memberi jaminan syurga buatku, tapi aku rasakan diriku ini seorang hamba yang patut berbakti pada Tuhannya. Dan ibadahku bukan mengharapkan syurga semata-mata, tetapi sebagai tanda kesyukuranku kepadanya." Siti Aisyah ni isteri Rasulullah. Dia tahu Rasulullah ni suami dia telah dijamin syurga oleh Allah. Kerana para nabi ni, para rasul dijamin syurga. Kerana dia utusan Allah, bukan manusia biasa. Tak pernah berbuat dosa maksum. Siang dan malam mengajak manusia berbuat kebajikan, berbuat taat. Maka munasabah Tuhan jamin dia syurga. Nah, kita ni tak ada jaminan. Nah, tak ada jaminan. Mengikut amal masing-masing. Nah, patut amalan para nabi tak timbang ni. Nah, tak payah timbang. Kita akan kena timbang. Nabi kata Aisyah, dah ketuan tuan hamba telah pun dijamin oleh Allah masuk syurga. Dah beramal, dia susah-susah. Nah, jawab baginda, jawab Nabi SAW, maknanya bukanlah maknanya bila dengar dijamin oleh syurga, maknanya itu beramal dengan tidak ada tujuan yang tertentu, ada tujuan ni. Kerana dia, Nabi kata, bukan mengharapkan ganjaran. Tanda syukur dia kepada Allah sebagai hamba yang cukup berterima kasih. Nah, batu kalau orang yang jenis pandai berterima kasih, orang tak minta hadiah dia, weh. Itu jenis lainnya tu. Batu dalam kalau kita berhutang orang 1,000, nah, biaya kita bayar balik, sunat kita beri lebih ataupun ada hadiah lain. Itu orang pandai berterima kasih. Nah, kita orang biasa 1,000 bayar 1,000 lah. Tapi Islam ajar kita kalau orang pinjam 1,000, masa kita bayar tu belilah. Walima ke 1 rajuk, waifa 3 rajuk. Tanda terima kasih. Nah, padahal bayar 1,000 tu dah Allah dah. Tapi tanda lebihnya. Nah, ada itu. Kita Nabi kita juga, walaupun aku Rasulullah, aku kekasih Allah, tapi aku nak bayar terima kasih aku. Bukan nak lepas daripada neraka. Kita nak lepas daripada neraka. Amalan kita. Bukan nak mendekatkan diri pada Allah. Nah, sebab tu kita pertahankan hak fardu je, hak sunat kita tak ada. Dalilnya kalau hak fardu tu sunat, memang kita duduk mendengung saja. Pakar dah buat belaka. Nah, kalau semayang garik itu dengan isya tu sunat je, tak semayang pun tak apa. Nah, tu imam tu duduk nerak atas majlis noka garik. Faham tak? Pasal apa? Tak ada hak. Tak dosa pun. Dia tu dia buat ramah, dia buat juga. Pasal takut masuk neraka. Boleh tahan tu. Pada dia buat langsung. Nah, orang nak bang maghrib itu bersusung kereta kemarin. Nak menuju ke arah yang satu. Nak. Orang nak bang maghrib. Daripada nyamak tang mari. Daripada sepat pelik batu buruk. Daripada jalan Kamarudin. Daripada jarak. Daripada bandar. Jalan Pulau Kambing. Bersosok-sosok kereta. Orang nak bang. Nak. Dicari parking di Padang Syah Bandar. Nak galak je ni. Nak. Pergi lah lepas semayang. Ini masalah ni. Nak. Lepas semayang lah. Nak. Bayar terima kasih dulu. Sujud pada Allah 3 rakaat. Tuhan beri kita anak, beri bini, beri rumah, beri pekerjaan. Nak, beri Islam pula. Kalau Tuhan awak kita jadi tok can nak kata apa? 3 lain tak ada air. 2 lah ketik. Mana cukup bulu kening kepala botok minyak nak kata apa kita? Tuhan jadikan kita orang Islam. Ada anak, ada bini, ada pekerjaan, ada kereta, ada motor, ada rumah. Nak, banyak we. Sujud tak mu. Tak mu sujud pada Allah. Nah, bukan kata barang-barang kata wira wajar Tuhan beri. Nak masjid BN tak mau sujud. Tengah maghrib cari parking nak tengok orang main. Ini masalah. Lepas tu Tuhan pula api nak ke, nak marah Tuhan lah. Zoling lah, apalah gitu gini. Nah, kalau anak kita, nah, kalau tak reti bahasa gitu, kita marah. Kita pukul. Nah. Sebab itulah seorang wali Allah berkata, aku malu kerana aku dimasukkan ke syurga, sedangkan aku tidak beramal dan banyak dosa padanya. Dan aku puas kerana aku dicampakkan dalam neraka, sedangkan aku berlaku taat dan beramal penuh keikhlasan kepada Allah. Katanya seorang ahli sufi, aku malu kalau masuk surga tapi amal tak Tuhan saja dengan orang mak ni aku masuk surga. Tak sedap rasa. Aku nak beramal. Aku nak masuk. Nampak? Sebagai tanda balas budi Allah. Nah, gitu juga aku puas hati kalau aku beramal pagi petang siang malam tak buat maksiat tiba-tiba masuk neraka juga. Kerana aku puas hati, aku taat daripada Allah. Bubuh surga neraka bukan hak kita, hak dia. Nah, nah tapi Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyerahi janji. Orang yang buat baik, dia balas baik. Nampak? In khaira fa khairun. Wa in syarra fa syarrun. Kalau kita buat baik, mesti balas baik. Jahat, balas jahat. Nampak? Ha, kita yakin dengan ketuhanan Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya yang baik, dibalas baik, yang jahat, celakalah tempatnya. Ini jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang taat ataupun yang derhaka padanya. Sebab tu kita kata, pada zahir, musawak ginilah, maksud neraka lagi. Ha, dia, tak salah kata gitu. Yang salahnya kita kata mu ni tetap dah akan masuk neraka. Ah ha, tak dia kata. Hak tu salah dia kisah. Faham tak ni? Dia ada beza tu. Jangan awak gini kat gini masuk neraka. Ha, aku dengar dah orang ngajar. Ha tu boleh kata. Kita tak boleh hukum ni memang tetap dah neraka, tapi kita boleh hukumnya mu ni melakukan amalan hal ni neraka tu boleh kata. Tapi mu tetap dah Tuhan dak aku ah dak dia kata tu. Kerana nak mengampun hak Allah. Nah, sebab tu salah sangat ada orang yang kata maknanya kita tak boleh kata orang tu masuk neraka dan masuk neraka. Tak? Ha, boleh kata. Dengan sebab amalan. Tak? Yang kita tak boleh kata, mung akan tetap masuk neraka. Ha, tu tak boleh kata. Tak? Sebab amalan boleh kata. Ada juga orang kata, kapi kita tak boleh kata kapi. Ada juga buah tu. Dia pandai, lebih pandai daripada pandai. Dia wadah pula. Dia gitu. Tak? Mula dia kata orang kapi tu. Bapa tak boleh kata? Dah pilih-pilih masuk Islam? Ha, tu kata. Sebab tu kalau kita bodoh, duduk diam. Kalau kita cakap, tak, bodoh. Kalau duduk dia, tak, tu bodoh. Dia kalau orang kafir, kita kena boleh kata kafir. Yang tak boleh kata kafir ni orang tak kafir. Tak tahu kafir ke Islam, muka macam Melayu. Tapi nampak, macam, tak boleh tengok. Semayang, tu tak boleh suka buruk. Nah, nampak terang dah semua terekor. Baru kita kata kafir. Tak, kafir, tak salah. Tapi ada juga orang cakap, tak boleh kata juga kafir. Masa kerahkan. Hukumnya boleh. Allah kata, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada kafir-kafir itu, kata mana? Ya ayyuhal kafirun. Nampak? Hei orang-orang yang kafir. Ha? Tuhan suruh kata kan? Bila Allah kata boleh kata, hei orang kafir, kita pergi kata tak boleh kata, bijak kita pada Quran. Nampak? Yang tak boleh kata ni orang tu tak kafir, kita pergi kata kafir. Tak boleh kan? Man kafara mu'minan faqad kafar. Orang yang mengkufurkan orang yang memang belum kufur, dia itu jadi kufur balik. Ha tu kita minta perlindung. Tak. Ha. Dengan yang pergi kejar orang curi. Jom mahu. Orang curi, orang curi. Eh dia kata, "Apa? Kaki bila-bila dia taubat?" Nah, kalau ambil mana? Nak kata gua ni. Kejar haji lah, kejar haji lah. Ha, bergerak kita ni. Nah. Ha. Dalam dia kata lah, benda orang tak curi, jangan kata curi. Haa, gitu. Tengok orang puan turun pada hotel lalu turun 12 malam tak? Jangan kata pelacur. Nak? Mula tengok. Haa, baru tu baru tak boleh kata. Dan kalau nampak terang dah. Nak? Haa, terang-terang buat depan mata. Baru dia panggil pelacur. Tak faham lagi. Haa, ni orang tak boleh kata orang jahat. Tapi bila-bila takut dia taubat tahu. Dah bila-bila baru tak boleh kata. Lain ni boleh kata lagi. Nak? Dia main gitu. Nah, dah mula dia panggil orang beriman. Tak berulak. Dah bila-bila pun masuk Kristian lah. Mereka tahu. Berat lah nak penuh jana ambil gitu. Nah, bila-bila tu hal lain hak sekarang. Kita hukum hak pakar sekarang. Nah, firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Janjinya untuk mendapat kasih sayang Allah bukan mudah. Bukti seorang itu taat pada Allah dengan melaksanakan amal ibadah dan ketaatan pada perintahnya. Perintah Allah. Hasil itulah jatuhnya kasih sayang Allah. Sekaligus mendapat rahmatnya. Seseorang yang memperoleh rahmat Allah, berarti dia akan mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Ha, jadi kita nak semuanya dapat kasih sayang Allah. Kita akui kita memang hamba yang banyak salah pada Allah. Kita mengakulah kita ni banyak dosa pada orang lain. Itu yang terbaik. Tak, kita tengok ramai-ramai jabat ini, aku tak pakai kali. Ah, Tuhan nak begitu. Ah, jangan buat aku rasa aku lebih dari orang sikit. Orang lain tak macam aku. Nah, orang lain tak lari aku mari dah. Orang lain tak lari-lari lebih aku. Haa, tu buah kacau tu. Buah enggak komen lagi tu. Nah, biarlah kita beramal lebih daripada orang lain pun, tapi kita hukum kita tak boleh, kita kurang. Jadi semayang Allah aku, jadi baca Quran Allah aku, jadi ilmu Allah aku, Allah aku semua. Nah, orang lain lebih lagi daripada aku. Nah, dia begitu. Itu. Jadi kita rasa sentiasa nak memperbanyakkan amal dan tidak datang ujub di dalam hati. Nak dapat tarik kasih sayang Allah, sama dengan manusia. Kalau dia nak dapat kasih sayang raja, kasih sayang pembesar, kita nak mudah rapat dengan dia, kita banyak ikut perintah dia. Kita taat perintah dia. Eh, bukan saja taat perintah, kita banyak memberi hadiah. Orang banyak beri hadiah ke raja, tak apa. Mudah dapat tenda balok. Dia begitu. Nah, ini tak kenal mungkin dia dah balok ni 200 kah? Tak kenal pun nak je tengok. Ambo tak kenal, kita duduk dengung kan? Tak kenal, tak kata tak kenal je tengok. Nah, dah ni tengok sekali kenal. Weh, tak boleh dia kena orang beri hadiah kat mak. Allah kita juga. Nah, kita beri hadiah ke dia, semayang sunat, derma surah, derma masjid, dekah ni asing tu, semuanya tu. Hadiah kepada Allah tu. Nampak je derma untuk surah, rumah Allah kan? Nah, tapi masalahnya kita nak syurga Allah dengan mulut saja-saja. Dengan perbuatan, kita jauh daripada jalan syurga. Hak tu, hak katung. Nah, siapa tanya puasa, siapa menyandar puasa. Siapa tanya di haji, siapa penuh paket kutip batu nak netong lino. Nah, kat jamrah. Tapi balik Mekah, mulai-mulai ada pula. Dia kaki bapak nawak. Nah, dia cakap bong. Dia tipu tanah orang. Nah, doktor buat benda salah, benda haram, benda begitu begini. Nah. Jadi, nak surga, kalau tanya, semua orang nak surga. Tapi dengan amalan, dia masuk dengan amalan. Bukan dengan mitok gitu. Macam budak-budak lah, budak sekolah, nak ambil SPM tahun ni. Nah. Dia tiba belaka. Semua nak 9A, 15A belaka. Nah, tapi yang dapat tinggi markah, yang maknanya baca, tuition, pulang kaji telah off. Nak murid tempuan yang lebih bila di dalam dalam kelas, tu biasa markah tinggi. Walaupun dia tak kabur nak 15A. Nah, tapi nak saja. Nak saja. Nak dah mumak nak apa A tahun ni mak? Ayah tanya. 15A ayo. Tapi setahun masuk 3 kali ya salah. Hak lain ginyeti, congek mutuk. Mang tak ada apa tu. Kita hak tua-tua ni gitu juga. Nak syurga Firdaus, syurga Jannatul Adni lah macam-macam. Sampai berkebor-kebor minta doa. Oh, duh, manis hujung. Bang, buat kerja. Nah, benda karut, benda salah, bang. Kau bayar dah, kata tak bayar lagi. Tak bayar lagi, kata bayar dah. Nah, tanah orang tukar gerambu nama kita. Nah, anak saudara orang gila boleh, pakai boleh saka, jadi tak boleh. Bahan lipat saudara. Nah, tak jadi gitu. Nah, amanlah ahli neraka minta surga. Tengok tu imam lah. Duduk doa pas-pas mayang lah. Ya Allah, ya Tuhan, ku berikanlah aku syurga Firdaus. Oh, tak ramak. Nah, yang di dalam syurga itu ada bidadari. Oh, tu kata tu imam. Faham? Yang duduk di atas kasih-kasih yang begitu indah. Oh, sedak ramak. Buatlah kerja main mitok kita saja. Nah, yang tipu tanah orang baru ni kampung tak imam. Maknanya nak dapat bidadari ke mana? Nah, tak boleh bidadari. Maya karing tak boleh. Nah, tak boleh bidadari. Buat kerja perbuatan yang munasabah kita dapat syurga Allah. Bila kita munasabah perbuatan kita layak dapat syurga, tak mitok Tuhan ni. Nah, bab Tuhan macam ayah kok. Dah baik dah kenang dengan anak. Nak, lambat anak itu. Suruh belaka ayah. Ayah beli jam baru ayah. Biar 60, pasal biar 20. Dia biar 200. Pasal baik sangat anak ni pada kita. Betul tak? Tengok mak jauh tu bawa baik pasal. Dia ambil dah barang tangan mak. Nah, tengok ayah jauh siapa tu buka dah pintu pagar. Nah, tolong basuh kereta ayah begitu begini. Duduk rumah sokmo baca buku. Ambil ayah panggil mari lalu kebo. Nah, begitu ini. Kita suka dah anak gitu. Tadi minta siap, we do ya. Tapi hak lawan kita hak mau. Nah, ha, ayah sapa kejap je. Nak duduk betul hak pakai tu dalam kita bagoh dak uke. Pak-pak utih buang ni tayang nak. Nak. Ha, pergi curi piti hayoh, minta 15 ya curi 20. Nak, ha suruh sekolah walau depan kita belakang semua lagi gi nyetik. Nah, dia minta beli, dia minta sia, bukan sia kita wi sodek tadai. Ha ni tak sia, lepuk sikit. Nah, gitu juga Allah Taala lebih lagi kalau balasan dia. Nah, ha. Jadi hasil itulah jatuh kasih sayang Allah sekaligus mendapat rahmatnya. Kita nak dapat tarik kasih sayang Allah, dia boleh beri pada siapa yang dia nak kasih sayang dia. Tapi kita kena minta dan kita kena buat supaya dia kasih kepada kita. Nah, kita nak suruh orang suka kita, kita buat ni, kita buat benda uduh. Ah, tak jadi lah. Kita buat benda hak dia suka. Ah, dia mesti gitu. Nah, kita nak suruh dia itu dia lah, suka kita, kita buat, kita beri benda apa hak balik-balik belaka. Manusia kita juga patut innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Allah itu comel molek, dia tak terima melainkan barang molek. Neh? Ha. Kalau kita kasih dengan orang puan, neh? Dulu masa dak nikah lagi. Dak, ha? Kalau kasih dengan orang puan, beri barang molek ke beri ikan busuk ke apa? Dia tahu perut ikan ke sejuk ke ni. Nak suruh dia kenang kita tu. Ada orang buat gitu. Ha? Beri barang molek tak? Beri bunga. Beri bunga ke puan. Hari Valentine. Faham tak? Ha. Valentine Day. Ha. Boleh beri apa? Dah beri bunga. Tak? Apa-apa cik. Oh, tak. Pasal apa? Memang lah. Pasal dia nak suruh sayang ke boyfriend dia. Tak? Ha. Beri bunga. Tak ada orang mana ni. Dan ni hari ni boleh tahu abang beri hari ni abang tak beri bunga tahun ni abang hari tahi siaju. Ha, tengok budak berok dia abang boleh sangat abang. Ada buat gitu. Ha, gitu juga kita nak dapat kasih sayang Allah. Tiba-tiba lawan Allah, tak mau sujud kepada Allah. Nak surga Allah, lawan Allah. Allah kata haram kita buat. Allah kata wajib kita tinggal. Gitu. Tak ada dapat kasih sayang, kemurkaan semata-mata. Nah, ha. Kalau kita marah anak kita lawan kita, maka Allah lebih marah kita lawan dia. Lepas tu turut dia. Nah, ha, makhluk ni sandaran semata-mata. Kita ikut seseorang selama mana dia betul dengan kehendak Allah. Dia lari daripada garisan yang dikenalkan oleh Allah, kita dah ikut. Kabel-kabel juga. Nah, ha, besar-besar juga. Garap-garap lah. Tapi masalah, benda ni Tuhan marah. Aku dah boleh ikut. Ha, dia gitu. Nah, Tuhan je lah kan. Kalau barang salah, dia nak suruh kita buat juga di segi agama, kita jawabkan ni. Qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Ha, kena jawab itu. Kan aku dalam bab ni muhamu. Kena jawab gitu. Kita dak ya, cuk ah. Cuk sama. Nah, dia ada pinggang. Mak ayah kita suruh barang haram dak ikut. Mak ayah kita dia beranak kita macam nak mati beranak kita. Nah, orang puan dia beranak tu boleh pahli usung. Ha, bukan saja. Nah. Kan ni kabur dah itu lah. Janganlah tak mau beranak dah. Boleh pahli usung. Besar orang lelaki boleh pahli beranak. Ha, tengok kalau mana orang isteri masuk dalam lewat pasal ni. Tuk lelaki sakit tau. Tuk lelaki duduk tunggu luar duduk. Tuk lelaki ada. Duduk lewat gitu kakak keting. Kakak keting kakak. Oh, saya tarik. Bingung dalam tau. Nah, macam nak mati. Ha, boleh pahala. Nah. Jadi seorang yang boleh rahmat Allah berarti dia akan mendapat balasan syurga di akhirat. Jadi kalau dan Tuhan sayang, maka Tuhan akan ampunkan dosa. Dia sama, dan kita kasih kita seseorang, hak salah dia kita rampok. Allah itu kok, dan dia kasih kita, hak kita dosa banyak mana pun, tak ada, kira tak ada. Betul sungguh. Dan kita tak berahi ke seseorang, hak balik jadi uduh. Betul tak? Kita duduk kawan sangat hari tu, rapat sangat hari tu, duduk rapat sangat, baik sangat tak? Ha, betul dah, masih baik. Tapi bila kita balah dah ke dia, habis tak kena belaka. Gitu, gini, gitu, gini, gitu. Tak kena belaka. Ha, tu. Tengok orang cerah, orang cerah. Orang cerah masih belum cerah. Dan dia cerah tak? Boah, dia kutuk habis teh ke bini dia. Nah, janda dia lah. Nah, tapi masih tak cerah balik. Nah, ha. Bila cerah dia, pisah dah, balik kampung masing-masing. Taki balik mahu tu laki, puan balik mahu puan. Nah, ha, balik tu sekarang kupu belaka dah. Anak banyak nak dengar cerita. Nah, cerita buruk tu laki dia bahasa tak pakar lah, hodoh lah, begitu begini nak tidur bunyi macam ke kapal cok. Faham? Ni ngupak ngetuk bekas janda dia, duda dia. Ha, tengok. Sebab apa? Sebab tak kenal. Tak kenal, habis jadi uduh. Masa kenal oleh laki. Hak uduh oleh. Nah, hak uduh oleh. Dan kita kenal, hak dah oleh oleh. Perangai hak puan memang tak oleh lah. Memang teruk. Dah kita kasih sangat, orang nasihat tak dengar lah. Tu lah. Muayah lah apa. Ha, jadi tu. Pasal apa? Tu bahannya kasih. Nah, tu keistimewaan rasa kasih. Sebab tu dan Tuhan dan dia kasih kita, kita tak seheran lah. Mina arak 3 tielah, zina 70 ekor awet dah. Nah, Tuhan akan ampun. Hak tu nipit. Kerana pintu keampunan Allah seluas langit dan bumi. Allah dah heran kita buat dosa, Allah heran kita tak mau taubat pada itu je. Baru inilah soal kabar boleh ampun dosa. Seorang perempuan daripada Indonesia. Nah, ada juga bodoh yang bayar ke dia. Nah, 210 ribu bayar. Nah, seorang sepasang suami isteri, korporat. Nah, di apa benda ni, di Desa Pandang. Nah, dekat Ampang. Dia percaya dengan perempuan ni boleh ampun dosa. Perempuan ni kata dia boleh cakap dengan Tuhan, tolong ampun dosa. Bayarlah semua sekali, deposit dengan apa semua, 220 ribu. Bayarlah, leceng. Nampak? Dia ni kau berat tak? Kau berat lah. Nah, 220 ribu. Kena bayar nak ampun dosa. Itu kena. Bayarlah bodoh, makanan macam dik. Mana kena bayar? Free je. Dalam Islam tak kena bayar. Dalam agama lain bayar. Kena bayar. Kalau pergi dekat agama Hindu, minta tokca dia minta ampun dosa, bayar. Bukan bayar, bayar. Terbayar maknanya bayar pada duit. Duit surah dia lah, duit kuih. Agama Kristian dosa besar, ha? Dosa kecil, Allah sikit. Nak buat confess, dia panggil. Pengakuan. Nak, dosa besar, US dollar. Bayar. Nak, dosa kecil, Mexico dollar. Nak, itu semua karut belaka. Nak. Allah tak heran dengan dosa kita yang begitu banyak. Yang dia nak suruh, minta ampun kepada dia. Ata'ibu anizambi kamalla zambalahu. Orang yang telah bertaubat daripada dosa, maka kamalla seperti jadinya orang yang la zambalahu, tiada dosa pun. Macam budak-budak. Budak-budak kecil lah tak dosa. Budak-budak kecil tak dosa. Budak-budak yang tak balik. Ya? Berarti budak-budak kecil yang belum balik mati, apa lewat salih. Kita bahan tujuh malam. Tu imam malah ngumpul. Nah, patut orang dah buat talih budak-budak. Nah, tujuh malam budak kek mati 2 hari beranak, mati 7 malam, mampu 1800 aja. Nah, dak kenyaknya kau orang. Ulama kata dah, kan masalah talih, masalah khilafiyah, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ini mazhab Syafi'i, mazhab lain tak sunat. Itu pun orang yang balik mati. Dah boleh buat talih untuk dia, sedekah Fatihah dan sebagainya, minta Tuhan ampun dosa. Dah budak kek talking itu tak? Budak cik tak talking? Kita talking. Nak, mulai itu imam. Siap 3 kali baca. Nak, ya pulang, ibnu pulang. Sekejap lagi datang malaikat muka nakin. Nah, wow. Kalau datang malaikat muka nakin ni, mayat yang telah balik. Faham? Kalau mayat budak-budak, anak kafir ke, anak topek ke, anak Hindu ke, tak ada muka nakin. Dia orang, orang lesenso. Semua masuk surga belaka. Dalis mayat-mayat. Kalau budak, mayat budak, tak balik lagi. Kita tak boleh kata, Allahumma ufillahu. Nabi dah ajar. Nah, sebab apa? Allahumma ufillahu. Ya Allah, ampunkan dosa mayat ni. Itu lah dua. Dua balik. Dan ni mayat budak, 6 tahun, 7 tahun mati lemah. Allahumma ufillahu juga. Bodohnya Tuk Bilal. Nah, Nabi ajar dah. Allahumma ja'allahu farata li abawaihi yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai bekalan pahala untuk ibu bapaknya di hari kiamat. Budak tak ada dosa. Itu masalah ni. Nah, jadi kalau kita nak jadi budak, nak jadi budak. Atta ibu anizambi kamalla zambalahu. Orang yang taubat pada dosa sungguh-sungguh jadi macam budak, tak ada dosa. Muka tua tapi dosa macam budak. Nah. Budak-budak judi tak dosa. Orang tua masuk kasino dosa tu. Budak-budak kan dia main tikam. Tikam. Ada tikam hari raya kan dia beli tikam sini. Ada kan tikam sini. Macam budak-budak itu beli lah. Pak Ria. Nak jadi toke. Gatung bawa pokok paru pinggan surat. Nak cabut 2% lah. 3-4 keping cabut kena sutik, kena sel 2% tu. Nak. Ha, jadi habis dia orang cabut belaka, utung 5 nariah. Boleh 5 nariah beli pistol pula. Nah, ha, budak-budak. Dah sel dak? Tengok ah kalau dak banding dak dah sel. Tu judi tu. Judi yang haram, orang tua main dah sel. Dah siapa yang dah sel kalau anak-anak main dak dah sel? Mak ni dah sel. Dak kata apa? Nah, mak dak kata apa? Ni walet tu imam turun bayar Zuhur tengok budak-budak main tikang. Tikang cek 2 sen tikang. Hantu imam tikang cek. Ana orang ni. Haram tu dosa besar. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min awan syaitan. Dosa besar apa namanya arak, judi, berhala kena nasi. Dosa besar. Dah kata budak-budak main, dak dosa. Kita yang membiarkan tu dosa. Budak sekolah tadika balik ramai-ramai dak. Jalan ke biar pagi. Jumpa apa benda ni kasbut setong. Mana hok jatuh daripada hok musuka. Mana? Dia pun bakak buka belakang mu 2 watak aku 3 watak. Dak nerak alik rumah dak-dak. Dak balik mati habis. Dak sel dak? Dak sel. Tak ada benda. Faham lagi. Ha tu kata utung dak-dak. Kita duk marah ke dak-dak. Nah, ha dak-dak pasti suka kita mu dia wadah kata maksudnya aku dak apa. Nah, ha budak-budak lah Samsor. Para nabi lah Samsor, tak ada kira angcara belaka ni. Nah, orang mati syahid, mujahidin Palestin, Iraq tu. Nah, orang gila, nak gila kotor. Kau pakai stokin tekok atas dari ibu sipit dunia. Tangan ni gatuh cetong lading 3-4 uti. Nah, kan kita tengok dia suka kan? Oh gila. Dia pun tengok mung tu bodoh tu nak ke. Aku tak asyik nak ke. Bang. Itu. Kita kena faham. Leh, itu masalah ni. Jadi kita ni memang kita sedar kita yang paling banyak dosa. Mudah ya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang tu, bukan taubat main-main. Automatik Tuhan tak beritahu tempoh seminggu. Bukan 3 hari. Nampak? Amalannya kena ada 3 hari, 6 hari, 10 hari nak proses borang. Ada. Automatik lalu. Ada ibu Anizambi, Habibullah taubat dari dosa menjadi kekasih Allah. Ustaz, ayah saya semayang bila waktu mengaji setiap hari. Semua hukum dia tahu dan betul semua. Ha. Masalahnya dia cepat menjatuhkan hukum pada orang-orang baginya semua salah. Sedang istrinya diluluskan dalam semua hal. Masuk tak payah, makan beli kedai. Isteri sendiri mengaku dia orang BN dan ayah orang PAS. Apa hukum dari segi agama dibolehkan kerana dia berilmu? Ha. Ini bahan ayah sendiri dah ni. Pecah kosi dah ni, pecah tokam ni. Nah, jadi masalah panjang ni, masalah nak konseling pun panjang. Kita pendek-pendek rekas sudah lah. Jadi ginilah kita ni, hidup dalam dunia ni di bumi yang ramai. Janganlah kita bersifat angkuh-angkuh ni, orang lain tak betul ke kita belaka betul. Sikap ni lah yang banyak lagi masih ada dalam masyarakat. Nah, dan kita pun tak sedar kadang-kadang kita ada sikap ni. Nah, kita tu belaka. Tak rasa kita ni orang-orang main turun naik turun masjid, anak cucu kita kira salah belaka. Tak, jangan tak kira lagu tu. Walaupun kita ustaz sekalipun, tak, kalau haram tetap haram. Nak, walaupun dia jual skrin aja pun, nak, hak halal tetap halal. Jadi kita jangan duduk perpanjangkan sikap, maknanya bila kita ni, golongan kita, semua tu. Hak lain, salah lah tu. Ini satu benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kroni kita tu lah ke. Anak-anak kita, tak salah. Anak-anak orang, salah. Bila kena tak korang, apa katok dah kopi pun belah dua meja. Ha, kena hak cerita anak dara kita, dia secara. Ya, pula tak meja tak. Nah, ini benda-benda ni ada. Bukan masyarakat makan penyakit ini sorang. Penyakit ramai. Nah, penyakit ramai. Manakala benda yang kita tak suka, nah, orang ni memang kita tak suka. Maka hak malik pula tu. Betul tak? Tapi masa kita baik dengan dia itu, betul lah tu. Hak uduh tu. Itu penyakit. Kita sebaiknya seseorang, rapat sangat lah makan mata, tidur. Apa ni, selembek. Faham? Gadong tak kenung tak kening. Hak dah molek nak kok molek. Betul tak? Tapi bila kita balah dengan dia, hak betul tak betul tak? Ni penyakit ni kalau kita boleh buang, datang pertolongan Allah. Nampak lagi? Kita ni bukan nak nikmat Allah, banyak dah nikmat pertolongan ada. Rahmat Allah. Ya, ini. Dalam keluarga, dalam jamaah, dalam AJK, surah ke apa, gitu yang berlaku. Nah, buang sifat tu. Nah, sama saja. Jangan jadi macam para sahabat. Tak kira siapa saja. Nah, Dan sana, walaupun pok dara dia pun, dihadap dalam perang Badar. Tak ada kira. Walaupun pok dara dia, adik-beradik ayah dia. Nah, tapi dah salah. Buah ni kalau kita boleh ada, datang pertolongan Allah. Nah, bukan menyakit dia sekarang ni. Nah. Dua soalan ni, insyaAllah. Apa hukum jika si pemimpin ingin meminjam? Si peminjam ingin meminjam dan menjanjikan membayar lebih bila membayar hutang. Adakah itu dikira riba? Baik, dia kata minyak kau fiti sibu kuaya sibu satu bila-bila kemung. Nah, hukumnya harus kita terima. Dia yang tak boleh syarat daripada pemberi pinjam. Munak pinjam boleh kena bayar sibu satu. Situ baru riba. Dia asalnya kita bayar lebih sunnah Nabi SAW. Nabi ajar kita. Cara kita balas budi orang, kalau kita orang pinjam kita 10 riyal, tak kita nak bayar 10 riyal itu, kita bayar air dia. Maknanya si riyal dah, jadi 11 riyal. Faham lagi? Kalau kita pinjam dia 1,000, kita beli ayam ke 2 ekor, hak semelih dah, atau muhli. Contoh lah. Eh, ni benda pula, ni saja hadiah. Sunnah Nabi, Nabi ajar. Nah, ataupun memang orang kabar tulung orang pinjam 100, nawak-nawak sama orang tek je. Eh, aku bayar kat dia, aku 110 apa. Dah mu bayar, tingat, boleh ambil. InsyaAllah. Yang tak boleh ni boleh. Jangan syarat daripada tukang beri pinjam. Nak pinjam boleh. Syarat ni bayar banyak ni lebih. Baru tak boleh. Nah. Apa hukum bertawasul? Maksud saya bertawasul dengan orang-orang soleh. Tawasul yang diharuskan. Tawasul hak lagu mana? Hak kita kata boleh. Baik. Tawasul maksudnya kita memohon sesuatu hajat kepada Allah dengan kita membilang-bilang jasa atau kerja-kerja baik yang dilakukan oleh manusia. Hampir panggil tawasul yang dibenarkan pada syarak. Dan ataupun kita sebutkan ke amal kita yang telah lalu. Dibanggil tawasul juga. Tapi bukan minta dengan amal kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Macam cerita tiga orang yang terjatuh. Dia terkurung dalam lubang gua. Dalam gua yang masuk dalam gua. Jatuh satu batu, tutup pintu gua. Nah, jadi bila masing-masing pun tak ada arah dah. Nak buat apa? Berdoa kepada Allah sambil menyebut, ya Allah, ya Tuhan aku, dulu aku ada mengerjakan semayang pada malam hari. Tak, siang aku berpuasa. Kalau aku kerja semayang aku itu, aku setelah sana menggerokkan batu ni sikit. Haa, dia minta pada Allah. Sebut tawasul, sebut kebaikan dia dulu. Gerok sikit batu. Yang kedua pulak, kabur dia ni buat baik kepada orang. Tak, siapa orang tu maknanya, siapa time mana. Apa benda ni jadi senang lain nak sebab dia susah orang tu tak balas apa budi dia. Dia ikhlas kerana Allah. Kalau benar ikhlas, gerak sikit batu gerak. Minta pada Allah biar bergerak batu, tapi sebut kebaikan yang telah lalu. Yang ketiga kata dia beri minum pada ibu bapak dia tengah malam. Tak, walaupun maknanya dia anak dia dahaga, isteri dahaga, beri ibu bapak dulu minum. Ikhlas kerana Allah. Kalau benar ikhlas sungguh, membuka keluar ini, terbuka abis batu. Tiga-tiga boleh tumbuh. Jadi tawasul yang dibenarkan, kita menyebut nah tentang nama-nama, sebut nama-nama wali-wali Allah, nama ulama, nama tok guru yang melaksanakan ini banyak berjasa kepada Allah, dekat diri kepada Allah, ambil sepenuh berkat nama mereka, minta pada Allah, jangan minta dengan wali. Ha, situ tawasul yang dibenarkan. Nah, umpamanya kita duduk di kubur seorang ulama besar, kubur Imam Syafi'i, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, berkat apa benda hamba-Mu Imam Syafi'i yang disemadikan pada kubur ini, aku mohon engkau jadikanlah, bukalah pintu anak, pintu hati anakku yang degil sangat begitu gini. Ada tawasul yang dibenarkan dengan sebut nama orang-orang. Faham lagi? Ha, yang tak boleh ni, wali tolonglah aku. Tak? Tak cakap dah. Tak boleh setara Puan Isang. Faham? Itu ha, aku tak boleh tu. Neh? Soalan terakhir, perempuan yang tidak berkhatan, berkhitan dalam Islam. Ada setengah mengatakan tidak sah ibadat. Dan bolehlah berkhatan, bolehlah. Bolehkah ia berkhatan sebelum berkahwin? Yang kedua, benarkah akikah disunatkan dalam masa 2 bulan dan selepas itu tidak disunatkan? Tolong jelaskan. Baik. Ini soalan terakhir, insya-Allah. Dia tanya, perempuan yang tidak berkhitan hukumnya lagu mana dalam Islam? Kerana setengah mengatakan tidak sah ibadatnya. Dan boleh tak dia berkhitan sebelum berkahwin? Baik. Masalah berkhitan perempuan ini, menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumnya adalah wajib. Nah, adalah wajib. Lepas tu artikel-artikel yang sebut tak wajib itu bukan daripada mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau capu aduk itu nyakni lah korang. Orang duk ingat ke mazhab Syafi'i, padahal mazhab lain, mazhab Hanafi. Nah, hukumnya wajib. Cuma ulama-ulama menyebut wajib berkhitan, kalau meninggalkan berkhitan bagi lelaki dosa besar, meninggalkan berkhitan bagi perempuan dosa kecil. Ha, itu dia, dia beza itu. Sebab apa? Sebab berkhitan, kalau tak khitan bawa orang lelaki-lelaki, membawa kepada tidak sahnya sembahyang. Ini masalah taharah. Taharah benda wajib. Meninggalkan benda yang nak menyempurnakan taharah, maka dosa besar. Adapun meninggalkan khitan bagi perempuan, tidak dosa besar. Kerana tidak kait dengan perkara sembahyang. Dia tak ada kait dengan najis, dengan suci, tak suci. Dia hanya berkait dengan perkara nafsu saja. Lepas tu orang yang kata kalau dah, orang perempuan tak masuk jawi, tak sunat, tak sah sembahyang, tak betul. Kerana sunat bagi perempuan bukan untuk senang membasuh kotoran, tapi untuk melemahkan sedikit nafsu. Kerana perempuan, anak perempuan yang kita khitankan sedikit, dia tidak ganas. Ini betul. Kita tengok kajian umat yang tidak dikhitan, umat di Europe, di Eropah. Jadi ganas. Nah, jadi ganas. Nafsu seks mereka melampau-lampau. Nah, mengata rawa sekali belinya. Berdoa-doa lalu. Siapa maknanya semalam mah saja 2-3 pasangan. Ini yang berlaku pada umat barat. Nah, memang betul sungguh. Maka mula daripada tahun 80-an, daripada kajian kita, kita tanya Tok Mudin, tanya Messi, tanya Tok Bidang Kapung, orang mula kurang khitan anak perempuan. 80-an mula kurang. Akhir 80-an ada lagi tapi tak ramai. Kerana tak cara dah, kerana anggap remeh-temeh, kerana tak faham masalah ni. Nah, 80-an awal 90-an. Kalau kita kira dengan sekarang, umur mereka yang tidak dikhitan ni, telah pun 20, 18, 17, 18, 20. Gitulah. Maka kalau kita tengok sekarang ni, hon ni yang ganas ni. Rupanya tak khitan hari tu. Tak, ambak tengok RZ berhenti lopak atas RZ. Kereta giling berhenti naik atas kereta giling. Faham? Baikan lalu lopak dalam baikan ni yang berlaku sekarang. Eh, jangan main keadaan budak-budak perempuan sekarang. Hebat. Kemamang juara sekarang. Kalau budak puan. Tak, kemamang juara. Tahu. Dengung nombor apa? Dengung. Dia ada tahta dia. Faham tak? Tahta minggu ini. Kalau bak budak perempuan hebat sekali kemamang. Nah, betul sungguh. Betul sungguh. Nah. Tianung nombor 2, Tianung nombor 3. Kalau berang ulu Tianung nombor 4, nombor 5 besuk. Yang terbaik sekali isteri permasuri. Ambuk sikit. Nah. Teruk. Teruk sungguh. Teruk dah teruk budak perempuan di Kemamang, dia bersama dengan laki-laki. Nah, dalam rumah, dalam kereta, orang lelaki buang baju dia. Selah demi selah demi selah. Dia lekek, mana dia ada suka. Tunjuk live pula. Tunjuk dalam internet. Faham? Mula tunjuk dulu supermarket mamang. Lepas tu masuk, berhenti parking kereta, buang baju. Ambil gambar. Tunjuk orang besuk pula. Kalau berang, diskayu, lanjut orang yang habis. Lelaki puang. Mana dia ada? Betul sungguh kan? Bukan cakap-cakap. Nah, ini masalah. Pasal apa? Pasal meninggalkan khitan. Di antara sabarlah, bukan mesti lagu tu. Nah, ini benda ni kalau kita fikir balik. Sebab tu perempuan-perempuan kafir Kristian Afrika dia tak ganas set dia. Sebab mereka masih mengamalkan khitan, bukan daripada Islam, daripada nenek moyang. Nampak? Jenis Afrika tu jenis-jenis cawak getel. Nampak? Jenis yang kerja di rapuh. Awek kerja di rapuh tu, faham, baju kulit hitam. Nah, rupanya berkhitan juga. Kuat bekerja, kurang nafsu seks. Nampak? Betul sungguh. Ini dah ada kuat kerja. Dia pada raung gitu. Tak nung. Nah. Berarti sebelah kita ni. Perut tu baik ni. Kuat. Awet umur 19. Keluar neleh. Perut uci. Makan banyak. Tu baik tu. Baju saya kat atas. Duduk sebelah kita setiap. Dah kita tak tahu apa. Tak dekat. Jangan bahas surah lain ni. Nah, masalah. Itu. Tapi kalau kata tak sah, tak betul. Dia tak kait dengan taharah. Dia kait dengan taharah, khitan laki-laki. Dia masalah khulfah. Faham tak? Ini masalah nafsu. Nah, nafsu. Kita terhidup balik benda yang baik. Nah, tapi meninggalkan satu dosa. Ibn Hajar sebut dalam kitab dia, Az-Zawajir. Nampak? Kitab menghimpunkan dosa-dosa besar. Yang terakhir, benarkah akikah disunatkan dalam masa 2 bulan dan selepas itu tidak disunatkan lagi? Tolong jelaskan. Yang kita nak jelaskan, kita tak pernah dengar lagi ulama kata 2 bulan saja sunat akikah. Tetapi sunat akikah ini kepada penjaga bagi bayi bermula daripada hari kelahiran, hari ketujuh, terusnya sampai kepada baligh. Bila baligh dah budak itu, tidak disunatkan lagi apa benda ni budak tu ke atas penjaga, mereka disunatkan ke atas diri sendiri pula. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama. Dah? Ha, bukan dua bulan dah sampai dia balik. Dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.